بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita untuk bisa bermajlis pada salat Maghrib, melanjutkan pembahasan kita kitab shalah bab salatil Jum'ah, bab tentang salat Jum'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan salat Jum'ah. Shalawat taala kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini dengan menyebutkan hadis-hadis yang datang dalam bab salat Jum'ah. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat di Masjid Nabawi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah, ya khutbah Jumat. Faqala sallaita? Qala la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi, apakah kamu telah mengerjakan sholat? Dia mengatakan la, tidak, atau belum. Qal qum fasalli rakaatain. Rasulullah mengatakan kepada orang ini, qum, bangkitlah, sholatlah dua rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berdiri dan melaksanakan salat dua rakaat yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Dan ini khilaf ulama tentang hukum salat tahiyatul masjid. Jumhur ulama mengatakan sunnah, dan sebagian juga mengatakan wajib. Dari hadis dari Qatadah radhiyallahu taala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang kalian itu masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat dua rakaat. Sholat apa saja? Apakah itu sholat sunnah wudu atau sholat an-nafilah, sholat rawatib, sudah mencukupi. Al-muhim, yang penting seorang itu melaksanakan sholat dua rakaat. Sholat apa saja sudah masuk di dalamnya, sudah mencukupi. Dia duduk. Dan sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah, dan disebutkan sahabatnya, sebagian sahabah masuk masjid namun mereka tidak melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi sepantasnya disebutkan bagi orang yang memiliki wudu masuk masjid, hendaklah dia salat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Tapi kalau dia tidak punya masjid, ada keperluan di masjid, maka tidak mengapa masuk masjid langsung duduk. Dalam hadis ini ada permasalahan yang disebutkan adalah tahiyatul masjid dalam keadaan imam berkhutbah. Sebagian ahlul ilmi, ulama mengatakan makruh hukumnya bagi seorang yang masuk masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah untuk dia melaksanakan sholat sunnah. Alasannya, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah saja, sementara istimak mendengarkan khutbah adalah wajib. Maka mendengarkan khutbah didahulukan dibandingkan perkara yang sunnah. Dan ini sebagian, antaranya Abu Hanifah dan Imam Malik memakruhkan kalau khatibnya sudah berkhutbah kemudian masuk masjid langsung duduk mendengarkan khutbah. Dan sebagian ahli ilmi juga mengatakan disyariatkan, disunnahkan untuk dia melaksanakan sholat ketika dia masuk masjid sekalipun khatib sedang berkhutbah, namun diringankan, diringankan sholatnya, tidak lama-lama. Dari hadis ini Rasulullah mengatakan kepada seorang, sallaita kum fasalli rak'atain. Maka ini yang benar, ini yang benar. Kalau kita masuk masjid sholat sekalipun sedang azan, ada sebagian orang masuk masjid dalam keadaan muadzin azan, dia menunggu sampai selesai azan baru sholat. Maka yang lebih utama adalah sholat. Sholat, kita sholat, kemudian setelah itu bisa kita dengarkan khutbah, karena mendengarkan khutbah adalah wajib. Kemudian permasalahan berikutnya, apakah khatib juga melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum berkhutbah? Apakah khatib juga melaksanakan tahiyatul masjid sebelum berkhutbah? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan adami masyru'iyah, dzalik tidak disyariatkan khatib melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum dia naik mimbar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ba'dahu dan para khalifah an-nubuwah setelah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, tidaklah dihafal dari seorang di antara mereka atau diketahui salah seorang di antara mereka, mereka melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum berkhutbah. Bal yadkhuluna ilal khutbah mubasyarah, bahkan mereka itu langsung masuk masjid kemudian naik mimbar berkhutbah. Ini khatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat beliau keluar rumahnya menuju masjid kalau sudah masuk waktu, dan beliau langsung naik mimbar tidak sholat dulu. Nah sekarang para imam khatib itu kadang duluan datang ke masjid. Nah kalau dia datang duluan ke masjid sebelum waktu sholat tiba, dia sholat masuk keumuman. Jadi Nabi SAW sholat dua rakaat, keumumannya seperti itu di negeri kita. Nah, khatibnya datang duluan setengah jam kadang sebelum waktu Jumat masuk, sudah datang ke masjid. Maka yang seperti ini ya sholat sunnah. Adapun disebutkan di sini, mereka para khatib masuk masjid kalau sudah masuk waktu memang, dan itulah sunnahnya. Sebenarnya sunnahnya adalah khatib masuk masjid pada Jumat itu ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian langsung masuk langsung naik ke mimbar salam. Ya, sebagian Syafi'iyah mengatakan yang masyru' disyariatkan untuk dia sholat, tapi yang sahih adalah pendapatnya jumhur ulama. Namun tadi kalau khatibnya duluan datang ke masjid, ya sholat sunnah dia. Kemudian hadis berikutnya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil jum'ah suratal jum'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat Jum'ah suratul Jum'ah dan munafikin suratul munafikin, dua suratul Jum'ah dan surat munafikin. Walahu An-Nu'man bin Bashir, dan juga dalam riwayat Muslim dari hadith Nu'man ibn Bashir qal kana yaqra'u fil 'idain wa fil Jum'ah subbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Surah Al-A'la, Surah Al-Alaq, Ghashiyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, wa fil Jum'ah, dan pada salat Jum'ah subbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah, ini yang dibaca Rasulullah pada salat Jumat, imma surah Jumat wal munafikin atau surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah subbih isma rabbikal a'la. Bukan berarti surah yang lain tidak boleh, boleh saja dibaca surah yang lain, cuma Rasulullah SAW membaca pada salat Jumat surah ini, bahkan salat Id baca subbih isma rabbikal a'la. Di surah Qaf juga dibaca di salat Id. Permasalahan dari hadis ini, yang pertama, apa hukum membaca surah yang disebutkan tadi di dalam salat Jum'ah? Apa hukumnya? Istahabba ahlul ilmi al-qira'at fi salat Jum'ah bisuar al-madhkurah. Ahlul ilmi mengatakan mustahab, sunnah hukumnya membaca surah yang kita sebutkan tadi, surah al-munafikin, Jum'ah wal munafikin, atau subbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah dalam salat Jum'ah, mustahab. Masalah yang kedua, yatawalla shalah man yatawalla khutbah, orang yang memimpin salat, mengimami salat adalah orang yang menyampaikan khutbah. Jadi tidak diganti. Nah, imamnya. Yang jadi imam adalah khatib. Dan ini yang dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan khutbah Jumat dan juga beliau yang mengimami. Demikian juga Khulafa Rasyidin. Tidak pernah Abu Bakar menyampaikan khutbah kemudian Umar bin Khattab yang mengimami manusia. Jadi siapa yang berkhutbah, dia juga yang mengimami manusia dalam sholat. Ini amatu ahli ilmi, mayoritas jumhur ahli ilmi, mazhabnya al-Imam Syafi'i wa Ahmad. Adapun kalau digantikan oleh orang lain bukan khatibnya yang mengimami manusia, maka ini sholatnya sah, bukan berarti sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Sah sholatnya, cuma sunnah disunnahkan. Yang mengimami manusia dalam sholat adalah yang menyampaikan khutbah. Dan di tempat kita ada sebagian, ada memang imam, sekalipun imam rawatibnya, sekalipun imam rawatibnya ada. Kadang di kita ada yang khutbahnya lain dan ia mengimami manusia adalah imam masjid. Kemudian masalah berikutnya, al-khutbah tuqaddamu ala sholat. Khutbah itu didahulukan dari sholat. Khutbah dulu baru sholat. Berbeda sholat Eid. Kalau sholat Eid, sholat dulu baru khutbah. Dan hukum mendengarkan khutbah sholat Eid adalah mustahab saja. Boleh seseorang itu setelah sholat, boleh saja dia pulang tidak menggunakan khutbah. Tetapi Jum'ah, khutbah Jum'ah wajib. Wajib hukumnya jamaah untuk menggunakan khutbah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala an qal shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'ayda thumma rakhasa fil jum'ah thumma qal man syaa an yusalliya falyusalli. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. حديث حسن لغيره. Dan Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Eid, salat hari raya. Thumma rakhasa fil Jum'ah, dan beliau memberikan keringanan pada salat Jumat. Memberikan keringanan. Thumma qala man syaa ay yusalliya falyusalli. Lalu beliau mengatakan, barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan salat, maka hendaklah dia salat. Artinya kalau hari Id itu jatuh pada hari Jumat, terkumpul dua Id, Idul Adha misalnya dengan Idul Jumat, maka diberikan keringanan bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id untuk tidak sholat Jum'ah. Boleh baginya untuk tidak sholat Jum'ah. Rasulullah memberikan pilihan, barang siapa yang dia hendak sholat, silakan sholat. Masalah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah hukum sholat Jumat apabila berkumpul dengan Aid di Nabi Yoyun Wahid pada satu hari. hukum salat Jumat jika bertemu dengan salat Id dalam satu hari, yaitu hari Jumat. Dalam perkara ini berselisih para ulama, dan yang paling kuat adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad. Dia mengatakan pendapat yang ketiga, yasbutu wujubul jum'ah an ahlil balad. Gugur kewajiban Jumat, gugur kewajiban Jumat bagi ahlul balad, bagi satu penduduk kampung. Kalau bersama sudah salat Id, maka tidak wajib, artinya tidak wajib baginya untuk salat Jumat. Hanya berikan pilihan, mau salat Jumat silakan, tetapi tidak gugur kewajiban salat. Bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Jum'ah, maka dia ganti dengan sholat duhur. Bukan berarti sholat duhurnya juga gugur sehingga tidak sholat, tidak. Yang gugur ada kewajiban dia menghadiri Jum'ah. Artinya boleh dia sholat Jum'ah, boleh juga tidak. Walakin yang bagi liman lis imam mayusalli Jum'ah, tetapi sepantasnya bagi imam untuk dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Karena mungkin jadi banyak orang yang mau sholat Jumat, maka imam masjid dia tetap melaksanakan Jumat, dia tetap berkhutbah, ada sholat Jumat. Karena manusia ada yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau kita lihat dalam praktiknya, bahkan ya mereka pada ke masjid semua kecuali bila ada udzur. Seperti hari raya ada Idul Adha pas penyembelian kurban. Tadi ya, silakan kalau mau teruskan mengerjakan silakan. Tidak ikut sholat Jum'ah. Namun mayoritas masyarakat kita lebih mengutamakan sholat Jum'ah. Jadi antara dalilnya, demikian juga telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu lam yusalli al-jum'ah anda'ish anistama'at mal'aid. Beliau tidak melaksanakan salat Jumat ketika Jumat itu bertemu dengan salat Id. Beliau melaksanakan salat Id ketika salat Jumat, beliau tidak melaksanakan salat Jumat. Demikian juga telah sahih dari Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Utsman tetapi yang bagi sebaiknya, sepantasnya bagi imam untuk dia tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian telah melaksanakan salat Jumat, falyusalli ba'da arba, maka hendaklah dia salat setelah salat Jumat itu 4 rakaat. Rasulullah sallam. Melaksanakan apa, menyampaikan, memerintahkan untuk melaksanakan salat setelah sholat Jumat, sholat sunnah setelah sholat Jumat 4 rakaat. Masalah dari hadis ini adalah istibab sunnah Jumat. Disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah Jumat. Setelah sholat Jumat disunnahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah. Tinggal berapa rakaatnya? Apakah 4 ataukah 2? Kalau di sini Rasulullah mengatakan 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah ibn Umar di dalam Sahihain muttafaqun alaih Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi baiti rak'atain. Dari Ibn Umar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat di rumahnya setelah salat Jumat 2 rakaat. Padahal Rasulullah mengatakan falusalli ba'da arba'a, 4 rakaat, tetapi beliau sendiri. Disebutkan oleh Ibn Umar hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah ba'da Jumat 2 rakaat, 2 rakaat di rumahnya. Bagaimana mengumpulkan, menjamak 2 hadis ini? Ada yang 4, ada yang 2. Maka beberapa pendapat muncul. Pendapat yang pertama adalah mukhayyar, diberikan pilihan antara 2 rakaat dan 4 rakaat. Terserah mau melaksanakan 4, mau 2 rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan kalau sholatnya di masjid maka dia sholat 4 rakaat. Kalau sholatnya dia di rumah 2 rakaat. Juga mengatakan seperti ini, menjamak, mengumpulkan 2 riwayat semuanya sahih, sehingga mereka bagi kalau sholat sunnahnya di masjid 4 rakaat, kalau sholat sunnahnya di rumah ya 2 rakaat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan imam sholat Jumat sholat di rumahnya 2 rakaat, dan makmum sholat di masjid 4 rakaat. Jadi imamnya sholat di rumah 2 rakaat, kemudian makmumnya dia sholatnya di masjid 4 rakaat. Kalau kita melihat hadis yang ada, tidak kita mendapati adanya dalil yang mentafsil, merinci dalam permasalahan ini. Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah mukhayyar, diberikan pilihan bagi seseorang, dia mau sholat 2 rakaat atau mau sholat 4 rakaat, terserah, jika akan dipilih. Mau sholat di masjid ataukah sholat di rumah. Namun yang lebih utama, lebih afdol, seseorang itu mengerjakan sholat sunnah di rumah. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baiti illa sholatul maktubah. Seutama-utama sholatnya seseorang itu adalah di rumahnya. Jadi sholat sunnah yang afdol dikerjakan itu di rumah, kecuali sholat maktubah, kecuali sholat fardu. Maka utama, lebih afdol, berwajib dia ikut berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Rasulullah SAW dan riwayat yang lain memerintahkan kepada seorang untuk menjadikan bagian sholatnya itu di rumah. tidak seluruhnya sholat sunnahnya itu dilakukan di masjid, tetapi jadikanlah sebagian sholat sunnahmu itu di rumah. Karena Rasul mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, tidak sholat, tidak ada bacaan Al-Quran. Ya, kalau seseorang itu melaksanakan sholatul lail, sholat duha ada di rumah, berarti sholat di rumah, sholatul lail. Tapi kalau dia enggak sholat lail, enggak sholat tahajud, enggak sholat duha, sholat fardunya semua di masjid, sholat sunnahnya semua di masjid, kapan dia sholat di rumahnya? Pada Rasulullah memerintahkan untuk menjadikan bagian sholat kita itu di rumah. Kemudian berikutnya, An Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sa'ib ibn Yazid, anna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah raja yang pertama dalam Islam, awal malik fil Islam, raja yang pertama di Islam adalah Muawiyah. Sebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabi setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah nubuwah, khulafaur rasyidin. Setelah itu al-mulk, setelah itu kerajaan dalam Islam, pemerintahannya dengan raja, kerajaan. Qala lahu, berkata kepada Sa'id Muawiyah, idza shallaita al-jum'ah fala tusalliha bi salatin hatta tatakallam wa takhruj, apabila engkau melaksanakan salat Jumat, maka janganlah engkau salat dengan satu salat, janganlah kamu salat setelah Jumat selesai dengan suatu salat, hatta tatakallam aw takhruj, sampai engkau berbicara atau engkau keluar, engkau berbicara, engkau berzikir atau berbicara. Hasil ini tidak menyambung. Habis salat Jumat langsung berdiri melaksanakan sholat sunnah, tidak ada zikir, berbicara atau dia keluar masjid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami yang demikian itu. Enggak boleh kita sholat fardu selesai, sholat Jumat atau sholat fardu selesai kemudian langsung sholat tanpa diselingi dengan berbicara atau keluar. Sudah sholat keluar masjid sebentar, masuk lagi, silakan sholat. Amar Nabi dzalik alla nuwasil sholat bi sholatin hatta natakallam aw nakhruja. Rasulullah memberitakan kepada kami untuk tidaklah menyambung satu sholat dengan sholat sampai kami berbicara ataukah kami keluar. Masalah dalam hadis ini adalah al-fasl bain al-fariidah wan nafilah bi kalam aw tahawul, fasl, pemisah antara salat fardu dan salat nafilah dengan apa? Dengan berbicara atau dengan berpindah. Kalau tidak keluar berpindah. Salat misalnya di sini, kalau mau sholat sunnah jangan di tempat itu juga, nanti kelihatannya menyambung sholat dengan sholat tetapi pindah sebelah samping kanan atau samping kiri. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim fihi dalil lima qalahu ashabuna. Dalam hadis ini ada dalil dari apa yang telah disebutkan oleh para sahabat-sahabat kami. An-nafilah ar-ratibah wa ghayraha yustahabbu ayatahawwal laha an mawdhi'il fariidhah ila mawdhi'in akhar. Ini kata Imam Nawawi dari ashabuna, para saudara-saudara kami, mengatakan bahwasanya nafilah ratibah, salat sunnah ratibah yang mengiringi salat fardu, salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib atau selainnya, yustahabbu disunnahkan ayatahawwal laha, disunnahkan untuk dia berpindah dari tempat dia melaksanakan salat fardu kepada tempat yang lain. Masa maknanya di sini ya tidak salat di tempat dia melaksanakan salat fardu, tetapi disunnahkan untuk dia tahawul, berpindah tempat. Wa afdalu at-tahawul ila baitihi, dan yang paling utama berpindah melaksanakan salat itu ke rumahnya. Tadi berpindah ke rumahnya. Wa illa, kalaupun dia tidak berpindah ke rumahnya, dia melaksanakan salat sunnahnya di masjid, fa mawdhi akhar min al-masjid aw ghairihi, itu tempat yang lain di bagian masjid atau yang selain masjid, bukan di tempat yang dia melaksanakan salat, tempat yang lain, mungkin di samping atau ada tiang di situ, cari tiang, atau di belakang. Liyakthura mawadhi sujud, agar banyak tempat-tempat dia sujud, untuk memperbanyak tempat sujud. Wali tanfasil surat an-nafilah dan surat al-faridah, agar supaya terbedakan surah mana nafilah bentuknya salat nafilah dan salat faridah. Namun ucapan dari al-Imam Nawawi supaya banyak tempat-tempat sujud, ini alasan yang tidak datang dalilnya, hanya sebagai alasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi supaya memperbanyak tempat sujud. Kemudian berikutnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي ما غفر له ما بينه وبين الجمعة أخرى وفضل ثلاثة أيام. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, "Man iktasala, barang siapa yang dia mandi, tsumma atal Jum'ah, lalu dia mendatangi salat Jum'ah, fasalla, lalu dia salat ma kudira lahu, dia salat sunnah apa yang telah ditetapkan baginya, tsumma ausat, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, hatta yafrugh al-imam min khutbatih, sampai imam itu selesai dari khutbahnya, dia dengarkan, dia diam dengarkan, tsumma yusalli, kemudian dia melaksanakan sholat ma'ahu ma'al imam, melaksanakan sholat Jumat bersama imam, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya, ma bainahu wa bainal jum'ah, antara Jumat ini dan Jumat berikutnya selama sepekan, diampuni dosanya selama sepekan. Wa fadlu thalathati ayyam, kemudian ditambah lagi 3 hari jadi 10 hari, ini diampuni dosanya. Dengan apa di sini syaratnya? Mandi, meniktasal, dan mandi ini pun berselisih hukumnya. Jumhur ulama, jumhur madhab mengatakan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat adalah mustahab, hukumnya mustahab sunnah yang ditekankan. Sebagian mengatakan wajib, dan ini yang kuat mengatakan karena datang hadis-hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, man ata jum'ah falyaghtasil, barang siapa yang dia mendatangi salat Jumat maka hendaklah dia mandi. Jadi hukum mandi Jumat ada dua, imma berpendapat wajib, dan ini yang kuat dalilnya, wajib orang yang mendatangi salat Jumat. Adapun orang yang tidak mendatangi salat Jumat, tidak wajib baginya mandi. Yang dikatakan di sini, yang diwajibkan di sini adalah orang yang mau melaksanakan salat Jumat. Adapun jumhur ulama mengatakan mustahab, mustahab, dan dalil-dalil yang mengatakan wajib ini beberapa hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi, nah, perintah. Dan mandi itu dimulai saat terbitnya fajar, sudah terhitung, sudah terhitung. Sudah terhitung mandi Jumat. Mandi Jumat itu sama dengan mandi janabah. Ia sama dengan mandi janabah sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Bukan mandi biasa, mandi Jumat mandi biasa seperti mandi sehari-hari, tapi seperti kita mandi janabah, dibasahi semua badan bersih. Ini mandi. Dan yang lebih utama disebutkan mandi kalau orang itu sudah hendak berangkat salat Jumat. Yang lebih utama kalau misalnya berangkat jam 11 ya mandi dulu sebelum berangkat. Tapi kalau dia mandi pagi jam 7, dia menyiapkan mandi Jumat, ya sudah tercukupi, sudah. Kemudian atau dia junub, bisa digabungkan jadi satu, mandi junub sekalian mandi Jumat, diniatkan mandi Jumat, sudah tercukupi. Kemudian dia berdiri Jumat dan sholat. Disebutkan fasallama kuddira lahu yadullu ala istihbabi tanafful, disunnahkan untuk melaksanakan salat sebelum imam keluar. Tidak terbatas jumlah rakaatnya, 2, 4, tidak. Semampu orang itu melaksanakan salat nafilah, ya silakan sampai imam keluar. Kalau sudah imam keluar sudah selesai, kita dulu mendengarkan khutbah. Mau melaksanakan sholat 2, 4, 8, 10, misalnya datang lebih awal, silahkan. Sebab dan nafil, dan tidak ditentukan jumlah rakaatnya dari nafilah tersebut. Adapun tahdid nafilah qabla arba'ah atau mengingkari tanafful secara mutlak, maka tidak ada dalil. Tidak ada, maka silakan salat. sudah masuk waktu pembahasan masalah ini. Masalah ini insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tadi kita sampaikan, kalau ada ini orang yang baru masuk, orang baru masuk masjid, kemudian imam sedang berkhutbah, maka dia sholat, maka dia sholat, sholat dari masjid, kemudian dia mendengarkan. Ini yang disebut dalam hadis Rasulullah memerintahkan orang yang duduk untuk bangkit melaksanakan sholat. Adapun kalau sudah dalam masjid kemudian dia sholat, maka ini tidak boleh. Kita harus mendengarkan imam khutbah. Kita cukupkan sampai dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.